بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama dan ini yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-Nya kita bisa kembali berkumpul di dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu syar'i berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Sesuatu yang perlu kita syukuri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan baginya agamanya. Dan suatu taufik dan hidayah dari Allah, kita kalau niat kita ikhlas pada sehari hari ini, kita berarti diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena kita bisa menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang perlu kita syukuri juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang menginginkan diluaskan akan rizkinya dan dipanjangkan akan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturrahim. Salah satu cara untuk bersilaturrahim adalah dengan apa? Kita berkumpul setiap minggu, setiap hari Jumat ini. dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para ikhwah sekalian, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para istri beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Insyaallah taala pada hari ini kita akan membicarakan sebuah masalah yang besar. Membicarakan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya hadis ini termasuk daripada tiga, salah satu dari tiga hadis dasar-dasar dalam agama Islam, yaitu hadis siapa? Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa hadisnya? Hadis ini disebutkan dalam Imam Nawawi, dalam kitab, oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami ini, maka amalannya itu ditolak. Raddun dalam bahasa Arab artinya adalah mardud, yaitu tertolak kepada orangnya sendiri. Berarti amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di lafaz yang lain, Imam Muslim, dan lafaz ini penting, ya. Lafaz ini sangat penting. Di lafaz yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya dari kami di dalam perkara kami, maka amalan tersebut tertolak. Kami katakan tadi lafaz ini penting. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang menyatakan bahwasanya kami kan bukan si pembuat bid'ah tersebut. Kalau kami tidak membuat, berarti amalan kami tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi di lafaz yang lain pernah menyatakan man amila amalan. Barang siapa yang beramal, amal di sini berarti termasuk orang yang membuat dan termasuk orang yang mengerjakannya. Seluruhnya amalannya tertolak. Jadi perbedaan lafaz ini sangat penting sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha adalah anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar radhiyallahu an. Aisyah berkunyah atau mempunyai kunyah dengan Ummu Abdillah. Padahal para ulama berbeda pendapat di sini, apakah Aisyah radhiyallahu anha punya anak yang bernama Abdullah atau tidak? Ada sebagian dari ulama yang mengatakan bahwasanya Aisyah mempunyai anak, tetapi Aisyah hamil tetapi kemudian keguguran. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak mempunyai anak sama sekali dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau diberikan kunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika beliau membawa seorang bayi, kata beliau kepada Aisyah, "Hadza Abdullah." Ini adalah Abdullah. "Wa anti ummi Abdillah." Dan engkau adalah Ummu Abdillah, padahal itu bukan anaknya. Kalau tidak salah itu adalah anaknya, anak keponakan beliau. Taib. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dinikahi oleh Nabi dalam ketika berumur 6 tahun. Kemudian digauli oleh Nabi ketika berumur 9 tahun. Ini dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah beliau sebutkan begitu. Taib. Apa hikmah Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi dalam waktu yang muda? Ternyata Allah menyiapkan hikmah di sana. Apa hikmahnya? Karena hampir seluruh hadis-hadis yang berkenaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di rumah itu terdapat dari Aisyah. Keluarnya dari mulut Aisyah. Dan satu hikmah lagi, kenapa beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu muda? Supaya Aisyah nanti menjadi orang yang faqihah, orang yang ahli fikih di kalangan kaum muslimin, yang mana para sahabat kembali kepada beliau dalam masalah-masalah fikih. Karena orang kalau masih muda akan ingatannya kuat. Itu salah satu hikmah daripada kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dalam waktu belia. Taib. Kita akan ke hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha," barang siapa yang membuat atau mengada-ngada, "fi amrina," dalam perkara kami, "ma laysa minhu," yang bukan dari perkara kami, maka itu tertolak. Taib. Ada orang yang berkata, berarti perkara kami di sini tidak bisa kita katakan perkara agama, karena perkara kami ini umum. Ya, kenapa Anda mengkhususkan hanya dalam masalah agama? Paham? Paham ini para ikhwah? Ya, karena ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini bukan dalam masalah agama, karena lafadznya adalah fi amrina, dalam perkara kami. Kita jawab dengan lafadz yang lain. Ternyata ada di lafadz yang lain bahwasanya man ahdatha fi dinina. Artinya apa? Barang siapa yang mengada-ngada dalam masalah agama kami, yang bukan dari perkara kami, maka amalannya tersebut tertolak. Taib. Hal ini disebut oleh para ulama, dan sebelumnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya mengada-ngada dalam masalah agama disebut dengan perbuatan bid'ah. Taib. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa definisi daripada bid'ah? Kalau kita lihat dari hadis Nabi tadi, kita bisa mengambil definisi daripada bid'ah. Yang pertama, mengada-ngada. Man ahdatha, mengada-ngada. Fi amrina, dalam masalah agama. Ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya daripada agama. Fahuwa raddun, maka akan ditolak. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika mendefinisikan arti daripada bid'ah, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau mengatakan apa? Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'ah. Bid'ah adalah metode. Boleh dicatat ini. Bid'ah adalah metode di dalam masalah agama yang dibuat-buat, artinya yang tidak ada sebelumnya. Mukhtara'ah, tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syariah, yang menyerupai akan syariat padahal dia bukan dari syariat. Yuqsadu bisuluki alaiha almubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Yang dimaksudkan mengerjakan perbuatan bid'ah itu apa maksudnya? Untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi definisi bid'ah. Bid'ah adalah metode atau jalan di dalam masalah agama yang dibikin-bikin yang seperti syariat, dan dimaksudkan untuk mengerjakan perbuatan bid'ah tadi apa? Berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi bid'ah yang mencakup seluruh yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Sekarang bid'ah itu ada sebabnya. Ya, bid'ah itu kenapa muncul? Pasti ada sebabnya. Salah satu sebab yang paling besar adalah apa? Kebodohan, al-jahlu biddin, bodoh dalam masalah agama. Orang ketika mengerjakan perbuatan bid'ah, dia bodoh dalam masalah agama. Ya, dia bodoh dalam masalah agama. Dan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama." Coba lihat hadis ini sudah terjadi di zaman sekarang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu dari hati-hati para ulama. Walakin biqabdil ulama, tetapi dengan mewafatkan para ulama tersebut. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai tidak ada lagi seorang ulama pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, para manusia mengambil orang-orang yang bodoh dijadikan sebagai ulama. Fasuilu fa'aftau bighairi ilm, akhirnya orang-orang bodoh tadi ditanya tentang masalah agama dan mereka memfatwakan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, dan akhirnya mereka pun sesat dan manusia pun menyesatkan mereka. Taib, ini salah satu sebabnya. Oleh sebab itu pada ikhwah sekalian, nasihat kami, marilah kita menuntut ilmu dengan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, agar kita terjauh daripada perbuatan bid'ah. Taib. Sebab yang kedua adalah fanatik terhadap nenek moyang. Fanatik terhadap nenek moyang. Kita katakan kepada orang yang mengerjakan bid'ah, ya akhi, ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia katakan apa? Berarti nenek-nenek moyang salah, saya salah dong. Ya. Berarti ini penyebab, salah satu penyebab daripada perbuatan bidah adalah apa? Fanatik terhadap nenek moyang. Yang kedua, salah satu penyebab, ya, yang ketiga, penyebab daripada perbuatan bidah adalah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat siapa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sembahannya? Nah, jadi salah satu sebab orang mengerjakan perbuatan bidah apa? Karena hawa nafsu. Makanya ketika kita katakan, ya akhi, ini perbuatan bidah, tidak boleh dikerjakan. Dia katakan apa? Kenapa saya kok beribadah tidak boleh? Ya, makanya mengoreksi orang yang berbuat bid'ah lebih susah daripada mengoreksi orang yang bermaksiat. Kalau maksiat seluruhnya percaya, seluruhnya tahu bahwasanya itu maksiat. Kalau misalkan ada orang yang berzina di hadapan kita, na'udzubillah, kita katakan, ya akhi, perbuatan itu zina dan zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan dosa besar dan memutuskan keturunan. Dia akan tahu dan dia tidak bisa mengelak lagi, cuma dia tidak bisa menahan syahwat dia. Ada orang minum khamr, minum bir. Kita katakan bahwasanya ini perbuatan dosa besar. Bir dan khamr diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita katakan itu, dia akan tahu dan dia akan langsung menerima, tetapi mungkin dia susah untuk meninggalkannya. Tetapi ketika kita katakan kepada orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah, dia katakan apa? Saya ini beribadah sekarang, masa saya beribadah dilarang? Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Jadi tiga sebab terbesar orang mengerjakan bid'ah. Taib. Sekarang kenapa sih sering kita membicarakan masalah bid'ah? Kenapa sering kita melarang orang supaya berbuat bid'ah? Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah karena bid'ah itu termasuk perbuatan dosa besar. Sekarang pertanyaannya, kenapa bid'ah termasuk perbuatan dosa besar? Ada sebab-sebabnya. Satu, kenapa bid'ah termasuk perbuatan dosa besar? Satu, karena orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah sudah berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atasku, maka tempatnya yang paling pantas adalah di neraka. Baik para ikhwah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab pertama kenapa bid'ah merupakan perbuatan dosa besar. Sebab kedua, karena secara tidak langsung dia sudah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah berkhianat akan risalahmu. Buktinya ini masih ada ibadah-ibadah yang belum disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa tidak? Ya. Buktinya ini masih ada ibadah-ibadah yang belum engkau sebutkan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kebohongan terbesar yang pernah ada di dunia. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un minaddin illa qad buyyina lakum." Tidak ada yang tersisa dari agama ini kecuali sudah diterangkan kepada kalian semua. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkata begitu dan beliau tidak pernah berbohong, maka kita harus percayai. Bisa dipahami ini? Baik. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa perbuatan bid'ah itu menjadi dosa besar? Karena orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah tidak akan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Beliau pernah bersabda, "Inna Allaha hajjaba taubata an sahibi kulli bidah." Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan bidah. Maksud para ulama ketika menjelaskan maksud daripada Allah menutup pintu taubat, maksudnya dia susah untuk bertaubat. Karena tadi, karena orang yang mengerjakan perbuatan bidah, dia merasa di atas kebenaran. Bukan seperti orang yang mengerjakan maksiat. Taib, para ikhwah sekalian. Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Waliyu'lama annal mutaba'ah la tatahaqqaq illa idza kana al-'amalu muwafiqan lis-syari'ah fi umurin sittah." Dan hendaklah diketahui bahwasanya menyesuaikan ibadah dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tercapai kecuali dalam 6 perkara. Menyesuaikan ibadah dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tercapai kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya 6 perkara tersebut, sebabnya, jenisnya, kadarnya, bagaimananya, zamannya, dan tempatnya. Kita akan sebutkan contohnya satu-satu. Contoh misalkan, hendaklah sebuah amalan tersebut sampai dia sesuai dengan petunjuk Nabi, hendaklah sebuah amalan tersebut harus sesuai dalam sebabnya di dalam syariat. Contoh, kalau seandainya ada orang yang sebelum masuk rumahnya dia sholat 2 rakaat. Sebelum masuk rumah dia sholat 2 rakaat. Dan dia kerjakan gitu terus, menjadi sunnah bagi dia. Sebelum masuk rumah dia sholat 2 rakaat. Kira-kira ini perbuatan bid'ah atau tidak? Bid'ah. Ya, ini yang termasuk dalam sebab. Sebabnya harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, hendaklah pekerjaan itu atau ibadah tersebut sesuai dengan syariat di dalam jenisnya. Contohnya, kalau seandainya ada orang yang berkurban dengan kuda, kira-kira diterima enggak? Karena di dalam agama Islam, berkurban hanya dalam hewan yang disebut dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am, para ulama mengatakan, hewan itu adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing atau domba. Selain ini tidak bisa kita terima. Kalau ada orang yang berkorban dengan 1000 ayam, kira-kira diterima enggak? Tidak akan diterima. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan hendaklah amalan tersebut sesuai dengan syariat dalam masalah jenisnya. Yang pertama tadi sebabnya, sekarang jenisnya. Yang ketiga, hendaklah amalan tersebut sesuai dengan syariat dalam masalah kadarnya. Contoh, kalau seandainya seseorang ada orang berwudu, batasnya wudu itu berapa kali? 3 kali. Ada yang 5 kali. Kira-kira diterima nggak yang duanya itu? Tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima karena batas maksimum daripada berwudu membasuh anggota wudu adalah 3 kali. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah amalan tersebut sesuai dengan syariat di dalam tata caranya. Di dalam tata caranya. Contoh misalkan, kalau seandainya ada orang sholat, dia sholat, ikhlas ini sholatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia sujud duluan baru ruku. Kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala enggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, hendaklah amal ibadah tersebut sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan syariat di dalam masa waktunya. Contoh misalkan, ada orang sholat zuhur setelah subuh, kira-kira diterima gak? Ada orang sholat asar pada waktu maghrib dan dia sengaja mengerjakan itu bukan karena ketiduran ataupun bukan karena musafir dan sebagainya, kira-kira diterima tidak? Tidak diterima. Kenapa? Karena syariat mengatakan bahwasanya sholat asar setelah sholat zuhur setelah tergelincir matahari. Baik. Yang keenam, hendaklah amalan tersebut sesuai dengan syariat dalam tempatnya. Dalam tempatnya. Contoh misalkan, kalau seandainya ada orang yang itikaf di mall, kira-kira diterima enggak? Tidak. Kenapa? Karena tempat itikaf yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW adalah di masjid. Jadi kalau ada yang bilang saya itikaf sekarang kemana? Ke mall. Berarti itu tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya. Taib. Di sini ada beberapa contoh saya sebutkan. Sering ada sebagian dari kaum muslimin mengerjakannya. Contoh misalkan ada orang yang jualan pada hari Jumat setelah azan Jumat, kira-kira diterima atau tidak? Dia jualan, ini ada penjual dan pembeli. Azan Jumat sudah, ya. Dalam agama Islam, ketika sudah dikumandangkan azan Jumat, ya, sudah khutbah, maka pada waktu itu tidak ada lagi jual beli. Barang siapa yang terjadi padanya jual beli, maka harus dikembalikan barangnya karena jual belinya tidak sah. Bisa dipahami ya? Dan sering kita lihat ini bahwasanya kebagian dari kaum muslimin mengerjakan ini. Dia sudah khutbah, dia masih berjual beli. Ada pembelinya, ada penjualnya. Nah, kalau ini sebenarnya tidak bisa kita sahkan, bahkan jual belinya adalah batil. Kalau terjadi, maka harus dikembalikan. Si pembeli harus mengembalikan barang, si penjual harus mengembalikan harganya. Taib. Contoh yang lain, kalau seandainya ada orang menikahi wanita tanpa wali, maka nikahnya tidak sah. Dan kalau dia melanjutkan dengan hubungan badan, maka dia berbuat zina. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Bagi siapa? Bagi wanita, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Taib, para ikhwah sekalian. Sekarang sering kita dengar di kalangan kaum muslimin bahwasanya ada yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Ya, ada yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Kapan mulai ada perkataan bid'ah hasanah? Atau kapan santer-santernya kaum muslimin mengatakan di sana ada bid'ah hasanah? Ketika mereka membaca perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. dan perkataan Imam Izz bin Abdissalam rahimahullah. Imam Syafi'i perkataan beliau ada di dalam kitab Hilyatul Awliya karya Abu Na'im. Imam Syafi'i mengatakan, ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madzmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Coba antum bayangkan Imam Syafi'i mengatakan ini. Jangan macam-macam. Mereka mengatakan begitu kadang-kadang. Anda siapa? Baru 5 tahun mungkin belajar. Imam Syafi'i yang mengatakan ini. Ternyata orang tersebut tidak membaca seterusan daripada perkataan Imam Syafi'i tadi. Yang penting, makanya itu yang penting saya dapatkan dalil bahwasanya Imam Syafi'i membagi ini. Itulah tanda-tanda daripada ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah tanda-tandanya, ya, salah satu tandanya apa? Dia mempunyai hawa nafsu, kemudian baru dia cari dalilnya. Kalau ahlu sunnah enggak, dia mengerjakan setelah ada dalil. Itu bedanya. Kalau ahlu bid'ah, dia mempunyai hawa nafsu, ya udah saya harus mengerjakan begini, baru saya cari dalilnya. Ya, contoh misalkan orang-orang Rafidhah. Mereka mengatakan nikah mut'ah itu sampai sekarang itu diperbolehkan. Cari dalilnya. Mereka yakini dulu bahwasanya nikah mut'ah itu boleh sampai sekarang. Baru mereka mencari dalilnya. Beda dengan orang-orang ahlu sunnah, ya. Apa orang-orang sunnah apa? Mereka mencari dalil dulu baru beramal. Kalau tidak ada dalil tidak beramal. Bisa dipahami ini para ikhwah? Taib. Kata Imam Syafi'i, selanjutnya perkataan Imam Syafi'i tadi mengatakan bid'atun mahmudah ma wafaqal kitab wa sunnah. Bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa bid'atun madzmumah ma khalafal kitab wa sunnah. Yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dari perkataan ini kita sudah paham bahwasanya Imam Syafi'i sebenarnya tidak membagi bid'ah itu menjadi dua. Karena yang namanya sunnah adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, beliau tidak menginginkan bid'ah itu menjadi dua. Cuma beliau ingin mendekatkan kepada umatnya, kepada pengikutnya bahwasanya di sana ada sesuatu yang kalau sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka itu tidak disebut dengan bid'ah yang madzmumah tercela, tetapi termasuk bid'ah yang mahmudah. Kemudian dan yang tercela adalah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang lebih daripada itu. Siapa? Imam Izz bin Abdissalam. Ketika membagi bid'ah menjadi lima. Menjadi lima. Apa beliau bagi? Bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Coba bayangkan, bid'ah itu ada lima. Bukan hanya dua. Tetapi setelah kita mengetahui atau setelah kita membaca maksud daripada Imam Izz bin Abdissalam rahimahullah mengenai pembagian bid'ah itu menjadi lima, ternyata kita baru paham. Contoh misalkan, beliau katakan bid'ah wajib. Ini kira-kira paham gak nih? Hah? Ya, lanjut ya. Ini bid'ah wajib. Contoh misalkan, kata beliau itu bid'ah itu ada wajib. Misalkan belajar ilmu nahu dan sharaf. Di zaman Nabi enggak ada ilmu nahu dan sharaf. Berarti ini perbuatan bid'ah dong. Ya. Kita katakan ini bukan perbuatan bid'ah, tetapi ini adalah masalihul mursalah. Apa maksud masalihul mursalah? Masalihul mursalah adalah sarana untuk mencapai sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi ilmu syarak, ilmu nahu dan sharaf. Kita tidak bisa, kita dituntut oleh Allah, kita disuruh, diperintahkan oleh Rasulullah untuk memahami akan Al-Quran. Dan kita tidak bisa memahami akan Al-Quran kecuali dengan belajar nahu dan sharaf. Bisa dipahami para ikhwah? Contoh lagi masalah fikih. Ilmu fikih di zaman Nabi enggak ada ilmu fikih begini begini begini, enggak ada. Ilmu usul fikih begini begini begini, enggak ada. Dan ini termasuk bagi Imam Izz bin Abdissalam termasuk daripada bid'ah yang wajib. Kenapa? Karena menjaga agama itu wajib. Dan kita tidak bisa menjaga agama kecuali dengan belajar ilmu usul fiqh dan ilmu fikih. Makanya sesuatu yang wajib dan kita tidak bisa capai kecuali dengan ini, dengan jalan ini, maka jalan ini menjadi wajib. Bisa dipahami para ikhwah ya? Kita tidak bisa mencapai sesuatu yang wajib kecuali dengan menjalani jalan ini, maka jalan ini adalah menjadi wajib. Taib. Sekarang kita katakan, ya udah yang penting imam kami, Imam Syafi'i membagi menjadi dua. Ente mau apa? Ya? Bid'ah menjadi dua. Kita katakan, imam Anda membagi bid'ah menjadi dua. Rasul kami mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Sekarang pilih. Ya, pilih apakah perkataan Nabi Anda ambil ataupun perkataan imam. Pasti dia akan mengambil mana? Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bantahan yang paling mudah. Apa itu? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya, setiap bid'ah itu sesat. Kemudian ada lagi yang mengatakan Umar bin Khattab saja mengatakan bahwasanya ini bid'ah yang paling nikmat. Berarti perkataan Umar ini mengatakan apa? Di sana ada bid'ah hasanah. Ini sahabat yang mengatakan ini bid'ah yang paling nikmat. Sekarang kita jawab. Kita katakan kepada dia, Umar radhiyallahu anhu ketika berkata itu apa maksudnya? Beliau mengatakan itu ketika mengumpulkan orang-orang di dalam sholat taraweh secara berjamaah. Coba kita lihat tarikh, coba kita lihat sejarah. Nabi Muhammad SAW pernah tidak sholat berjamaah dalam sholat taraweh? Pernah. Ada yang mengatakan 2 malam, ada yang mengatakan 3 malam. Yang penting Nabi Muhammad SAW pernah sholat taraweh secara berjamaah. Dan ini menjadi dasar kita bahwasanya perbuatan Umar bukan sesuatu yang baru, tetapi meneruskan pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa dipahami para ikhwah sekalian? Baik. Jadi kita bantah satu-satu perkataan mereka. Ada lagi yang mengatakan ada hadis Nabi yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik di dalam agama Islam, maka baginya pahalanya. Ini hadis mereka yang mereka pakai di dalam masalah bid'ah hasanah. Kita katakan kepada mereka, berarti Anda tidak mengetahui asbabul wurud turunnya hadis ini. Kenapa? Bagaimana turunnya hadis ini? Turunnya hadis ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW melihat seseorang bersedekah, kemudian diikuti oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Dan sedekah merupakan apa? Perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedekah merupakan perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu baru Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang mengerjakan sunnah di dalam agama Islam, maka baginya adalah pahalanya. Orang ini tidak membuat sesuatu yang baru, tetapi dia mengerjakan hadis Nabi Muhammad SAW dan mengerjakan perintah dari Al-Quran. Berarti orang ini tidak membuat sesuatu yang baru. Terbantah lagi perkataan mereka. Taib. Ada lagi yang mengatakan, kalau begitu kita gak boleh sekolah. Karena di zaman Nabi gak ada sekolahan. Ya? Enggak ada duduk sekolah diajarkan guru kemudian tulis-tulisan, enggak ada. Dan menuntut ilmu merupakan ibadah. Kira-kira bagaimana jawabannya? Hah? Hah? Bagaimana jawabannya kira-kira? Kita katakan kepada dia, yang Anda maksud itu bukan perbuatan bid'ah sama sekali. Itu adalah masalihul mursalah. Apa itu masalihul mursalah? Membikin rumah, membikin sekolahan itu termasuk masalihul mursalah. Masalihul mursalah adalah sarana untuk mencapai sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sarana untuk mencapai sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan beda atau perbedaan antara masalihul mursalah dengan bid'ah ada 3. Perbedaan antara bid'ah dengan masalihul mursalah ada 3. Yang pertama, kalau masalihul mursalah itu bisa diakalkan. Kenapa orang bikin sekolahan? Untuk menuntut ilmu. Tetapi kalau bid'ah enggak bisa diakalkan. Ya, enggak bisa diakalkan. Kenapa orang berzikir 1000 kali pada malam Jumat Kliwon jam 12 malam dibuka atapnya? Kenapa begitu? Enggak bisa diakalkan kan? Ya. Makanya itu bukan masalihul mursalah. Bisa dipahami ya? Tayib. Yang kedua, beda antara masalihul mursalah dan bid'ah. Masalihul mursalah dalam masalah biasanya dalam masalah sarana. Sedangkan bid'ah dalam masalah ibadat. Masalihul mursalah dalam masalah sarana. Sedangkan bid'ah merupakan zat daripada ibadat itu tersendiri. Bisa dipahami ini? Ya, contoh misalkan ada orang yang mengatakan, kami kan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kami adakan saja berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kami cinta dan mencintai itu termasuk ibadah. Kita katakan apa? Kita katakan Anda boleh mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cara untuk mencintai bukan dengan mengerjakan perbuatan bid'ah. Dan ini tidak termasuk dari masalihul mursalah. Bisa dipahami ini, Bapak? Oleh sebab itu, para ikhwah sekalian, dan untuk zaman sekarang sungguh sangat benar perkataan dari Hudzaifah ibnul Yaman ketika beliau mengatakan, wallahi la taghshuannal bid'ah hatta law taraku syai'un minha turikatis sunnah. Demi Allah, kalian akan diliputi oleh perbuatan-perbuatan bid'ah sampai-sampai kalau seandainya perbuatan bid'ah itu ditinggalkan, manusia akan mengatakan apa? Perbuatan sunnah sudah ditinggalkan oleh umat Islam. Padahal itu adalah perbuatan beda. Jadi para ikhwah sekalian, kita tidak boleh beramal kecuali sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan, kami berbuat bid'ah atau kami mengerjakan ibadah ini yang sebenarnya itu adalah perbuatan bid'ah, niat kami baik, kami tidak ingin macam-macam kan, niat kami baik. Coba antum bayangkan, kami berzikir secara berjamaah, nangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah supaya umat Islam di Indonesia tidak terkena bencana lagi, meminta ampun. Apakah itu bukan perbuatan baik? Ya, mengumpulkan orang yang dulunya orang lupa akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sibuk dengan duniawinya, membenarkan orang yang dulunya orang suka bermaksiat. Ya, kemudian kami ajak mereka ke masjid, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Dan Allah menyebutkan fadzkuruni adzkurkum. Apa artinya? Ingatlah aku maka aku akan ingat kalian. Wadzkurullah dzikran katsira, dan sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak, dengan zikir yang banyak. Ini kan perintah Allah dan ini baik. Kenapa kalian melarang kami untuk zikir berjamaah di masjid-masjid? Dan kami menangis karena Allah, bukan karena riya, meskipun kami di depan kamera. Ayo, bagaimana kalian jawabnya itu? Hah? Nah, kita katakan di dalam agama Islam yang menjadi patokan atau sandaran adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak semua yang baik menurut orang itu benar. Meskipun bisa melemah lembutkan hati. Ya. Itu menurut orang saja melemah lembutkan hati, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus percaya bahwasanya pekerjaan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sabda Nabi tadi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Tayib. Ya kalau begitu silakan saja kalian berbuat maksiat, sudah kami tidak mau mengajak lagi. Bukan begitu caranya. Diajarkan kepada umat apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan kepada umat bagaimana cara berzikir seorang muslim yang benar. Zikir wirid pagi dan sore yang benar, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melarang orang untuk berzikir secara berjamaah, bukan kita melarang orang untuk berzikir, tidak. Demi Allah, kita tidak melarang orang untuk berzikir. Tetapi yang kita larang adalah tata cara mereka itu ketika mereka mengerjakan secara berjamaah. Dan ini juga menjadi perhatian, harus menjadi perhatian, banyaknya orang bukan menjadi ukuran sesuatu itu benar. Banyaknya orang bukan menjadi ukuran sesuatu itu benar. Karena yang menjadikan ukuran sesuatu itu benar adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan khusus masalah zikir berjamaah, ada sebuah hadis atau riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang sangat tegas membantah atau memerangi perbuatan-perbuatan bid'ah, karena beliau waktu itu hidup di Irak dan Irak waktu itu penuh dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Riwayat ini ada di Sunan Ad-Darimi dan disahihkan, ada yang menghasankan oleh para ulama hadis termasuk Syekh Albani dan murid-muridnya rahimahumullah. Suatu ketika di sebuah masjid, di Masjid Kufah, ada orang berkumpul. Ya, ini harus menjadi perhatian bagi orang-orang yang suka berzikir secara berjamaah. Bukan kita tidak suka kepada mereka, tetapi pekerjaan mereka tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah tidak sesuai maka akan menyebabkan kesesatan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kutinggalkan bagi kamu dua perkara. Kalau seandainya kamu berpegang kepada dua perkara tersebut, maka tidak akan sesat. Apa dua perkara tersebut? Kitabullah wa sunnati. Kalau orang sudah melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan sesat. Itu janji Nabi. Mafhumnya kan begitu. Mafhumul mukhalafahnya kan begitu. Kepahaman kebalikannya kan begitu. Kalau orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, akan selamat. Kalau orang yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, akan sesat. Kan begitu. Benar apa salah nih? Benar. Tadi, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tadi. Ada orang di kelompok sini 10 orang membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar sama-sama. Dan di tangannya itu ada hasa, ada seperti tasbih. Di sekelompok ini lagi ada orang yang membaca tahmid. Subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelah sana lagi ada yang membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bergemuruh. Apa? Masjid. Ramai masjid. Hidup. hidup masjid kan baik nih, hidup masjid semuanya beribadah. Datanglah Abdullah bin Mas'ud. Apa perkataan Abdullah bin Mas'ud setelah melihat itu? Ya qaum, wahai qaum, ma asra'a halakatikum hadhihi, alangkah cepatnya kalian ini hancur, alangkah cepatnya kalian ini rusak. Hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sahabat-sahabat Nabi masih hidup, mereka istri-istri Nabi masih hidup, ini tempat Nabi berwudu masih ada, kenapa kalian cepat sekali rusak? Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat pekerjaan mereka itu, satu, itu perbuatan yang mengandung kerusakan. Kemudian dijawab oleh seorang dari mereka, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan sesuatu. Ma aradna illal khair. Coba lihat ya. Ma aradna illal khair. Kami tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan. Karena kami berzikir enggak menginginkan apa-apa, kami berzikir menginginkan kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Uddu sayyiatikum fa ana dhaminun bihasanatikum. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, maka aku menjamin bahwasanya kebaikan-kebahagiaan kalian akan tetap. Ya. Fa innakum baina amrayn. Sesungguhnya kalian ini, pekerjaan kalian ini cuma ada dua. Innakum ahda min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalian ini lebih dapat petunjuk dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak mungkin. Orang lebih dapat petunjuk dari sahabat Nabi enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Au annakum muftatihi babad dalalah, atau kalian ini termasuk orang-orang yang membuka pintu-pintu kesesatan. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat pekerjaan-pekerjaan ini, dan ini seperti yang dikerjakan oleh apa? Sebagian dari kaum muslimin sekarang di Indonesia. Ya. Bisa dipahami ini pada ikhwah? Baik. Dan ini jelas sekali bantahan terhadap mereka. Ada hadis lain yang membantah mereka. Hadis ini berbunyi sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satu dari mereka adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang menyebut nama Allah khalian, sendirian, bukan secara berjamaah. Fafadat aina, kemudian menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, bukan secara berjamaah. Dan kalau itu baik pasti akan dikerjakan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali beliau berkumpul bersama sahabatnya di Masjid Nabawi di Raudhah. Beliau enggak pernah mengatakan, "Wahai kaum, kita akan berzikir sekarang. Subhanallah, alhamdulillah." Enggak pernah begitu. Kalau itu baik pasti dikerjakan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ada pertanyaan para ikhwah? Ini sudah materi sudah habis. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ini dulu Bapak, ya. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita di Indonesia itu, Ustaz, artinya memberikan apa contoh untuk berzikir bersama-sama, apakah ini termasuk cara pembodohan masyarakat muslim di Indonesia? Pertama, ketika mereka mengerjakan itu mereka mempunyai dalil. Makanya kayak bilang tadi, orang yang mengerjakan perbuatan bidah ketika dinasihati lebih susah daripada orang yang mengerjakan perbuatan maksiat. Karena mereka menyatakan bahwasanya kami mempunyai dalil. Apa dalilnya? Dalilnya fadhkurullaha adzkurkum. Coba lihat dalilnya. Dalilnya lucu ya. Coba lihat. Fadhkurullaha adzkurkum. Dan hendaklah kalian menyebut nama Allah. Di sini Allah menyebutkan kalian, berarti bersama-sama. Paham kan? Hendaklah kalian menyebut nama Allah. Di sini Allah menyebutkan hendaklah kalian, bukan sendirian. Bisa dipahami ini? Ya, berarti itu bersama-sama. Ini disebut dengan dalil yang mujmal, dalil yang luas sekali, dalil yang umum, enggak bisa dipakai di dalam masalah khusus. ya, di dalam masalah khusus, nggak bisa kita pakai dalam masalah itu. Ada lagi dalil-dalil Al-Quran. Dalil mereka Al-Quran, coba bayangkan antum. Tetapi ketika Al-Quran tidak dipahami dengan pemahamannya siapa? Para sahabat Nabi, maka mereka salah memahami Al-Quran. Contoh misalkan, mereka berdalil dengan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kan sigotnya kan untuk orang banyak. Berarti di situ Allah menyuruh kita untuk berzikir secara bersama-sama. Itu dalil mereka. Paham dalil mereka? Paham. Kita katakan apa? Kalau itu dipahami oleh para sahabat Nabi, mereka akan berkumpul bersama-sama. Itu aja jawabannya. Tetapi ini tidak pernah terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini merupakan pertama mereka salah dalam memahami dalil-dalil, dan mereka berdalil dengan dalil-dalil umum dan itu tidak pantas bagi mereka. Yang kedua, mereka sesudah dinasihati tetap saja dalam keadaan begitu. Ini berarti membuktikan bahwasanya mereka itu dipenuhi dengan hawa nafsu dalam beribadah tersebut, dalam mengerjakan bid'ah tersebut. Taib, Pak Asmar. Kalau gini Ustaz, bagaimana kita ketahui bid'ah itu banyak Ustaz? Ya. Kita mengerjakannya, tapi kita tidak tahu bahwa itu bid'ah. Apa kita termasuk orang pelaksana bid'ah itu? Seperti yang di Indonesia tadi, kebanyakan. Kita tidak, karena kita dapat dari guru kita. Nah, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadisnya hasan, beliau bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Dan sekali lagi Anda katakan, menuntut ilmu tidak selalu kita menuntut ilmu asal-asalan duduk di majlis siapa saja. Tidak, harus kita teliti. Dari mana kita menuntut ilmu? Dari siapa kita menuntut ilmu? Apakah yang kita tuntut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah beserta pemahaman para sahabat Nabi, atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Gitu ya. Jadi kuncinya, mereka bukan ahli bid'ah, tetapi mereka adalah orang yang salah dalam beribadah. Yang ahli bid'ah adalah mereka-mereka yang mendakwahkan pada perbuatan tersebut. Tetapi mereka yang mengerjakan dan mengikuti ulama-ulama di atas mereka, mereka itu bukan disebut dengan ahli bid'ah. Tetapi ketika kita nasihati dan mereka masih tidak mau menerima nasihat kita, maka sudah cukup bagi mereka dengan disebut dengan ahlu bid'ah. Jadi gitu. Ya. Baik. Menangkal kristenisasi yang ada di Indonesia merupakan niat yang baik. Ya, merupakan niat yang baik. Tidak kita sangkal itu. Niat itu tidak kita sangkal. Tetapi di sana ada lebih cara yang lebih baik untuk apa? Untuk menanamkan kepada umat Islam supaya tidak masuk ke dalam agama Kristen. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan tauhid. Ya, dengan cara mengajarkan tauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, beliau berkata, kalau seandainya kalian itu ridha dengan peternakan, kalian mengikuti buntut-buntut sapi, kemudian meninggalkan jihad, maka kalian akan dikenakan kesengsaraan sampai kalian kembali kepada agama. Ini yang maksudnya, supaya kita menjadi adik kuasa, supaya kita tidak diganggu oleh agama lain, supaya kita tidak diganggu oleh umat lain, supaya kita berkuasa, kita harus kembali kepada agama kita. Meskipun niatnya apa saja, tidak bisa kita benarkan bahwasanya itu perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena kenapa? Karena di sana ada cara-cara lain untuk me-counter supaya umat Islam tidak masuk ke dalam agama Kristen. Dan ada cara-cara itu lebih mudah dan lebih gampang. Ya. Taib. Ada lagi? Ya. Ya. Kalau ada sebagian orang memberikan hadiah tasbih, tasbih itu tolak. Atau kita terima, kita buang gitu. Atau kita simpan gitu. Tasbih secara hukum, ya, secara hukum ada sebagian dari para masyayikh yang membolehkan, tetapi lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, orang hamba Allah yang paling baik di sisi Allah, tidak pernah memakai tasbih. Bahkan beliau bertasbih dengan tangan beliau, ya. Dan beliau adalah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kita dikasih tasbih? Kita katakan terima kasih, ya. Terima kasih, dan kita ambil tasbihnya. Terima kasih, habis itu kita silakan, kita mau buang, kita mau, yang jelas tidak bisa dipakai. Ya. Karena pemberian orang jangan ditolak. Ya. Dan kalau bisa kita nasihati kepada orang tersebut, alangkah Anda lebih baik membawakan yang lain daripada ini, yang lebih bermanfaat daripada ini. Taib.